Okay, untuk lagu yang kedua kalinya dari Wiwi, saya panggil rekan duet saya yang ganteng. Dia masih kecil, masih bujang. Oh ya, bujang om ya? Kalau di sini maksudnya. Gary Mahesa New Pelaba. Apa? Jarangku. Okay. Spesial buat kalian semuanya. Kasihmu biar menjadi ikatan abadi, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Berusin kita bersama, jua kebahagiaan. Semoga bertemu jua kebahagiaan. Thank you Mas Gary. Sama-sama. Kayaknya kita gak berjodoh ya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, buat bunga-bunga sosialnya, semoga rezekinya tambah banyak. Monggo, Om Bang.